بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Sahih Adabil Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala pada bab Al-Baghyu. Nah, kita bacakan hadis yang terakhir pada bab ini dari hadis Ma'qil ibn Yasar Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu tentang imadatul adha, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Ini termasuk perbuatan yang khair, perbuatan yang mesyru, bahkan termasuk sedekah. Wa tumitul adha anit tariq sadaqatun, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang yang melakukannya akan mendapatkan kebaikan. Dan barang siapa yang diterima baginya kebaikan, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Disebutkan di dalam hadis ketika Muawiyah ibn Qurrah melihat Ma'qil ibn Yasar menyingkirkan gangguan di jalan, lalu beliau melihat hal yang sama, sesuatu yang mengganggu di jalan, lalu dia ambil, dia singkirkan. Maka sahabat ini bertanya, apa yang membuat kamu melakukan seperti ini? Maka Muawiyah bin Qurra mengatakan, aku melihat engkau melakukannya dan aku pun melakukannya. Faqala ahsanta. Maka Ma'qil bin Yasar mengatakan kepada Muawiyah bin Qurra, ahsanta ya ibn akhi. Kau telah berbuat baik, ya ibn akhi. Dan sebagian ulama menyatakan bahwasanya ucapan ahsanta lil muhsin minas sunnah, kepada orang yang berbuat baik, orang yang berbuat kebaikan itu termasuk sunnah. Sebagian mengatakan bahwasanya ucapanmu kepada seseorang yang berbuat kebaikan, ahsanta, itu termasuk sunnah. Dengan berdalilkan di mana datang di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari min hadith Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu قال ابن مسعود قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة يوسف. Aku, kata Abdullah ibn Mas'ud, aku membacakan kepada Rasulullah SAW surah Yusuf. Faqal ahsanta. Faqala ahsanta. Muntu an qara'tu hadzal hadis, sejak aku membacakan hadis ini, asbahtu kalimatan ahabbul kalima liqalbi, asbahtu kalimah ahsanta ahabbu kalimatan liqalbi. Jadi ketika beliau membaca kepada Nabi surah Yusuf, Rasul mengatakan ahsanta. Maka sejak aku membacakan hadis ini, maka menjadilah asbahat kalimah, asbahat kalimah ahsan, menjadilah kalimat ahsanta itu adalah kalimat yang paling aku cintai di dalam hatiku. Maka ini termasuk ucapan yang baik. Kalau ada orang berbuat baik, menjawab dengan baik ahsanta, mengajari kita ilmu ahsanta, membacakan kepada kita Al-Quran, kita katakan ahsanta. Demikian juga di dalam riwayat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, jika beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari aku al-qira'ah, Rasulullah mengajari aku al-qira'ah, tentang membaca Al-Quran, bacaan Al-Quran. Tatkala aku duduk di dalam masjid, sami'tu rajulan yaqra'ul Quran fa khalafa qira'ati, aku mendengar seseorang membaca Al-Quran yang menyelisihi qira'ah. Qira'ah gue qira'ah yang Rasulullah ajarkan kepadaku. Maka aku mengatakan kepada orang ini, la tufariqni, jangan kau tinggal meninggalkan aku, hatta na'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kita datang kepada Rasulullah. Kamu pun baca bacaan Al-Quran beda, tidak sama dengan apa yang Rasulullah ajarkan kepada aku membaca Al-Quran. Maka kami pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berselisih dalam masalah qiraah. Maka Rasulullah mengatakan, Ubay, baca ya Ubay. Aku pun membaca. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsanta. Lalu Rasulullah mengatakan kepada sahabi yang satunya, baca. Dia membaca Al-Quran. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsanta. Ahsanta. Ya, sama-sama. Baik, sama-sama benar bacaannya. Karena laki-laki ini juga, bacaan yang dia baca adalah bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallam. Karena Al-Quran itu turunkan dengan sabat ahruf, ada tujuh qira'ah, ada tujuh bacaan. Nah, sahihnya di sini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanta. Jadi orang yang berbuat baik kita katakan ahsanta. Beda kalau orang berbuat jelek kita katakan asa'ta. Liman asa'a, katakan kepadanya asa'ta. Kepada orang yang muhsin kita katakan ahsanta. Maka di sini sahabi Ma'qil ibn Yasar ketika melihat Muawiyah ibn Qurrah melakukan perkara yang baik, yaitu diperintahkan Rasulullah SAW menyingkirkan gangguan di jalan, beliau mengatakan kepada Muawiyah, ahsanta. Waman tuqubbilat lahu hasanatun dakhala al-jannah. Dan barang siapa yang diterima baginya kebaikan, dakhala al-jannah, maka dia akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Li'anna Allah yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, sungguhnya Allah menerima amal-amal orang-orang yang bertakwa. Faman kana minal muttaqin dakhala al-jannah, maka barang siapa dia termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dakhala al-jannah, maka dia akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Karena orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang melakukan amal saleh, melakukan amal-amal kebaikan. Dan barang siapa diterima amal kebaikannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam jannah dari apa-apa yang kalian lakukan. Berupa apa? Amal saleh, berupa kebaikan-kebaikan. Fakanna al-musannif ja'ala hadha al-hadith tahta babil baghi likay yaqulu man amata adha an tariqil muslimin kutiba lahu hasanatun fakaifa biman yadhaw al-adha fi tariqihim والهموم في قلوبهم ويبدأ بالطعن في أعراضهم إن هذا لهو عين البغي. سؤال مصنف menjadikan hadis ini tahta al-bab, di dalam bab al-baghi, bab tentang kezaliman, bab tentang kezaliman. Padahal tidak disebutkan ada kezaliman di sini. Orang berbuat zalim. Namun beliau Al-Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini di dalam bab al-baghyu. Likai yaqul, harus supaya dikatakan man amata adza an tariqil muslimin, barang siapa yang menyingkirkan gangguan dari jalannya kaum muslimin, kutiba lahu hasanatun. Di barang siapa yang menyingkirkan, mengangkat atau memindahkan sesuatu yang mengganggu dari jalannya kaum muslimin, maka dicatat baginya satu hasanah, satu kebaikan. Fa kaifa biman yadau ladza fi tariqihim, lalu bagaimana pula orang-orang yang meletakkan gangguan di dalam pada jalan-jalan mereka, jalan kaum muslimin, bukan menyingkirkan, justru sebaliknya, bagaimana pula meletakkan gangguan, menyingkirkan gangguan akan mendapatkan satu kebaikan, pahala. Maka sebaliknya pula orang yang meletakkan sesuatu yang mengganggu di jalan mereka, jalan-jalan kaum muslimin, ini termasuk bagi, termasuk kezaliman, karena akan menyakiti kaum muslimin yang lewat di jalan tersebut, terinjak kakinya, paku yang dia letakkan di situ, atau batu, atau dia gali lubang, atau dia lempar pecahan-pecahan beling di situ dengan sengaja, atau dilempar yang licin kulit pisang, atau supaya orang-orang yang naik sepeda nanti itu tergelincir bannya lalu jatuh, lalu dia senang. Maka ini kezaliman, dosa. Wal humum fi qulubihim, dan kegundah gulana dalam hati mereka, menjadikan hati-hati kaum muslimin jadi gundah gulana, risau karena gangguan yang dia letakkan di jalan, ataupun gangguan-gangguan yang lain. Secara umum kita tidak boleh menyakiti kaum muslimin yang lain secara umum, bukan hanya di jalanan kita lemparkan barang-barang yang mengganggu jalannya manusia, tapi juga adalah masalah yang lain, baik turik maknawiyah atau turik hissiyah. Turik maknawiyah yang disebut hissiyah, yaitu jalan yang kita pakai muslimin. Ada turikul maknawiyah, yaitu dengan mencontohkan kepada mereka perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajari mereka kebidahan, mengajak mereka kepada bid'ah, mengajak mereka kepada kesyirikan, kepada maksiat. Ini menyakiti, ini mengganggu muslimin. Ya sama. Wa yabda biqani fi aradhihin, dan menjatuhkan kehormatannya berupa mencela mereka, ya, menggibahi mereka. In hadalahu ainul baqi, maka ini adalah ainul baqi, termasuk dari al-baqi, kejahatan, kezaliman, termasuk ainul baqi, kezaliman yang seperti ini. Wa kama anna jazaa'a man amata al-adaa' dukhul jannah, sebagaimana bahwasanya balasan bagi orang-orang yang menyingkirkan gangguan di jalan adalah dimasukkan ke dalam jannah, masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Fa jazaa'u man wada'ahu an-naar, maka balasan orang yang meletakkan gangguan, sesuatu yang mengganggu jalannya manusia, apakah itu duri, apakah itu batu, apakah itu lubang atau yang beling atau yang semisalnya, maka balasannya adalah nar, nar. Sawa'un akana hadha al-adha madiyan aw ma'nawiyan, sama saja apakah itu gangguannya madiyan di jalan yang ditapaki manusia, atau maknawiyan, tapi atau maknawi berkaitan dengan agama mereka, mengajari kepada mereka kesyirikan, kebidaan, kemaksiatan. Atau melakukan perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala di hadapan mereka, memperdengarkan kepada mereka, mempertontonkan kepada mereka perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adiyah ma'nawiyah. Ma yu'khadh min hadits, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Jadi faedah dari hadis yang disebutkan, yang pertama, al-hadhu ala izalati al-asya' al-mu'ziyah. Anjuran, dorongan ala izalatil asyia' al-mu'ziyah, untuk menyingkirkan hal-hal yang mengganggu, hal-hal yang mengganggu jalanan. Jadi dorongan, anjuran untuk menyingkirkan apa saja yang mengganggu jalan, yang mengganggu jalannya kaum muslimin. Kasyauk wal hajar, seperti syauk, duri dengan dibuang ke jalanan, duri-duri dibuang ke jalanan sudah tahu dilewati manusia, ini hadiah, ini dosa. Wal hajar atau batu, min tariqil muslimin al-masluk, dari jalannya kaum muslimin yang dilewatin dan ditempuh di situ. Yang kedua, yajibu 'alal 'abdil muslim ay yakuna mutawadhi'an ghaira mustakbirin. Yajib walil abdi, wajib bagi seorang hamba muslim ayakuna mutawadhiyan, menjadi seorang yang tawadu, yang tawadu, ghaira mustakbir, tidak menjadi orang yang sombong. Wajib bagi seorang hamba muslim untuk menjadi orang yang tawadu, tidak sombong. Sebagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadu, bahkan teladan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tawadu, sekalipun kedudukan beliau sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, namun beliau tawadu kepada para sahabat, kepada anak kecil, kepada siapa saja, orang tua. Beliau mau bergaul semua kalangan. Beda dengan orang-orang sekarang, raja, pembesar-pembesar, atau punya jabatan yang tinggi, kepala, kepala daerah, kepala desa. Terkadang dengan jabatannya itu dia menjadi orang yang sombong, enggak mau tawadhu, enggak mau bergaul dengan orang-orang yang miskin, menghindar dari orang-orang yang miskin, orang-orang yang rendah, orang-orang yang enggak punya pendidikan, enggak mau bergaul dengan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadhu, demikian juga para sahabat. Dididik, diajari langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat langsung praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tawadu. Sebagaimana dalam hadis ini, kama kana Ma'qil al-Muzani wa kama kana Mu'awiyah bin Qurrah, bagaimana sahabat Ma'qil dan juga tabi'in Mu'awiyah bin Qurrah, beliau keduanya itu menyingkirkan gangguan di jalan, lihat sesuatu, mungkin batu dia lihat, singkirkan. Ada batu besar di tengah jalan, wah ini bahaya ini, diangkat. Menunjukkan tawadu. Kadang orang-orang enggak mau, masa saya mengangkat, saya kayak buru, kayak tukang batu nanti. Nah, saya jabatannya kepalan. Wahada min syu'abil iman, dan ini termasuk dari cabang keimanan, cabang keimanan, yaitu menyikirkan gangguan yang ada di jalannya kaum muslimin. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara syu'abil iman, ketika beliau menyebutkan tentang cabang-cabang keimanan, al-iman bid'un wasyab'una aw wasittuna syu'batan, iman itu memiliki 70 atau 60 cabang lebih. Fa'alaha la ilaha illallah, yang paling tingginya cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah, yang paling tinggi dari 70 lebih cabang keimanan, yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq, yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan. Ini yang termasuk cabang keimanan. Kalau kita melihat orang menyingkirkan gangguan di jalan, berarti pada diri orang tersebut ada cabang keimanan. Ada cabang keimanan. Fa imadatul adha'anit tariq min syu'abil iman, maka menyingkirkan gangguan di jalan itu termasuk cabang keimanan. Walaha fadlun azimun, dan padanya ada keutamaan yang sangat besar ketika menyingkirkan gangguan di jalan. kama bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-karim fi hal man khalasat niyyatuhu lillahi ta'ala fi imadatil adha min sabilil mu'minin. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia menyebutkan atau menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang niatnya itu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam menyingkirkan gangguan yang ada di jalan dari jalannya kaum mukminin, ikhlas disingkirkan, bukan karena ingin dipuji, karena ada yang melihat lalu diambil batu tersebut disingkirkan jalanan, namun dipuji biar dia disebut-sebut kebaikannya. Si fulan tadi menyingkirkan jalanan, bangunan yang ada di jalanan, insyaallah. Tapi ketika enggak ada orang yang melihat, enggak mau dia menyingkirkan, bukan karena Allah dia singkirkan itu. Tapi orang-orang yang ikhlas niatnya karena Allah, dia menyingkirkan gangguan di jalan kaum mukminin. Karrajul ladzi wajada far'a syaukin fi tariqil muslim, sebagaimana dalam hadis kita sebutkan, seorang laki-laki yang mendapati ada ranting-ranting berduri yang ada di jalanan kaum mukminin, dia mengatakan la yu'zi hadza ahadan ba'di fahana sulbahu liyarfa'ahu. Dia mengatakan la yu'zi hadza ahadan, la yu'zi hadza, ya semoga tidak menyakiti cabang atau ranting duri ini seorang pun setelahku, semoga tidak tersakiti, tertusuk duri ini setelahku. Fahana sulbahu, dia pun membungkukkan punggungnya, liarfahu, untuk mengambil duri tersebut, diangkat, disingkirkan dari jalanan itu. Fama rafa sulbahu hatta ghafarallahu lahu, maka tidaklah dia mengangkat kembali itu punggungnya untuk menyingkirkan ranting berduri tersebut hingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Amal yang sedikit dipandang mata manusia tetapi sawabnya besar, ajarnya besar. Hanya menyingkirkan duri di jalanan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam al-jannah. Dan banyak disebutkan Rasulullah perkara-perkara yang dipandang remeh oleh manusia tetapi ajarnya besar di sisi Allah. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis tentang seorang wanita, ya, baghaya, wanita berzina, yang dia memberi minum seekor anjing yang kehausan sampai menjilat-jilat tanah karena kehausan, lalu dia pun turun ke sumur dengan menggigit khufnya, lalu dipenuhi dengan air, kemudian dia naik kembali memberi minum anjing yang kehausan tersebut. Faghafarallahu laha, maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ini juga menunjukkan bahwasanya amal itu bertingkat-tingkat insya Allah Subhanahu wa taala, tafadhul. Di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang ada dalam hati. Karena keikhlasan dalam beramal maka Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang berlipat ganda, diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam jannah. Jadi tafadhulnya suatu amal itu tergantung kepada hati seseorang yang beramal itu. Sebuah amalan yang sama dilakukan oleh dua orang, satu mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah, satu tidak. Padahal ketika kita melihat surahnya sama, sama-sama cara sholatnya dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ajarnya, pahalanya di sisi Allah berbeda. Kenapa? Karena ada perbedaan di dalam hati. Satunya cinta, rindu kepada amalan tersebut. Satunya tidak ada. Atau satunya ikhlas, satunya kurang ikhlas. Maka ini menunjukkan bahwasanya amal-amal itu tatafadhalu indallah bitafadhli ma fil qulub. Amal-amal itu bertingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang keafdolannya sesuai dengan tingkatan apa yang ada dalam hati seseorang. Semakin cinta kepada orang amalan tersebut, maka akan semakin besar pula ganjaran pahalanya di sisi Allah. Beda orang yang merindu untuk membaca Al-Quran dan orang-orang yang sekedar membaca Al-Quran karena orang ramai baca Quran, dia juga ikut-ikut baca Quran, memang mendapatkan pahala, tapi pahalanya tidak sama. Kenapa? Karena ada perbedaan di dalam hati. Kemudian yang berikutnya, faedah yang berikutnya, bayanu anna at-ta'lima bit-ta'assi wal-iqtida. Bayan, penjelasan bahwasanya at-ta'lim memberikan pengajaran dengan ta'assi, dengan contoh dan keteladanan dalam memberikan pengajaran kepada seseorang itu sangat banyak ragamnya, macam-macam. Ada orang memberikan pengajaran dengan cara menyampaikan ilmu dengan lisan, ada yang bertanya, ada darbul mithal, ada yang memberikan permisalan. Dan kita bisa melihat semua ini tentang metode ta'lim pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ta'lim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah tidak pernah belajar tentang ilmu keguruan, ilmu pendidikan, ilmu pengajaran. Tapi cara beliau dalam mengajari para sahabat, cara beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari para sahabat itu ya sesuai dengan ilmu kependidikan yang ada sekarang ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak bentuk cara mengajarnya para sahabat, di antaranya dengan al-fi'l bit-ta'assi wal-iqtida. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu contoh teladan yang baik. Maka lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana pengajarannya kepada para sahabat, di antaranya adalah bit-ta'assi wal-iqtida, ay bil-fi'l, bil-fi'l. Nah, maka apa faedah yang bisa kita ambil dari sini, bagaimana tentang menjelaskan ilmu menyampaikan ilmu dengan cara dasi, contoh dan keteladanan. Sahabat ini yang mengajari Muawiyah bin Qurrah dengan keteladanan, mengambil batu singkirkan di jalan. Dan ini termasuk bentuk pengajar yang paling bagus, ablaq wa ashadd ta'thiran min da'wah min ad-da'wah bil maqal, dakwah dengan fi'il, dengan perbuatan, dengan keteladanan, dengan akhlak yang baik, dengan dakwah bil hal, itu lebih mengena, ablaq wa syad ta'thiran, dan lebih besar pengaruhnya, besar ta'thirnya daripada taklim atau dakwah dengan ucapan. Dengan ucapan lebih mudah orang itu ikut daripada di mimbar begini, gomor sebegini, kita contohkan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ta'awun, ternyata dia sendiri ta'awunnya enggak ada, kerja bakti enggak pernah turun di mimbar ta'awun. Beda orang ya, memang enggak duduk di mimbar menyampaikan ta'awun, tapi dalam praktik seharian ketika ada kerja bakti ya selalu ada, selalu muncul. Orang akan melihat. Makanya lebih besar pengaruhnya dan lebih mengena di dalam jiwa manusia mengajari mereka dengan ta'lim bi ta'assi wal iktida, dengan ucapan yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan fi'il. Kemudian berikutnya, dalilun ala al-hatti wa targhib fil mubadarah ila a'malil khair allati yakunu nab'uha muta'addiyan ila al-ghair. Yang keempat, dalilun ala al-hassi, dalil kepada al-hass, dorongan wa targhib, dan anjuran fil mubadarah ila al-a'malil khair, untuk bersegera melakukan amal kebaikan. Allati yakunu nafuha, yang kemanfaatannya amal kebaikan itu muta'addiyan lil ghair, berdampak kepada yang lain. Kemanfaatannya bukan kepada diri sendiri, tetapi kemanfaatannya itu dirasakan kepada yang lain, orang yang lain. Maka ini menunjukkan adanya dalil, dorongan dan anjuran untuk bersegera beramal kebaikan, mengamalkan amal kebaikan. Apalagi yang amal kebaikan itu kemanfaatannya kepada orang lain, memberikan kemanfaatan kepada orang lain, keselamatan kepada orang lain. Maka bersegera, jangan ditunda-tunda. Melihat sesuatu yang mengganggu di jalan, ya segera kita ambil. Jangan nanti besok lah, lalu saya lewat lagi, saya singkirkan ini. Jangan. Dan bisa jadi nanti di belakang ada yang kecelakaan disebabkan karena gangguan tadi kamu tidak angkat. Kemudian yang berikutnya, dalilun ala anna kasbal hasanat sababun lidukhulil jannah kama anna iktisab sayyi'ah sababun lidukhulin nar. Bahkan dalil bahwasanya melakukan kebaikan-kebaikan itu, mengusahakan kebaikan-kebaikan itu sebab masuknya ke dalam al-jannah, sebagaimana lakukan, mengusahakan kejelekan-kejelekan itu merupakan sebab-sebab masuknya ke dalam an-nar. Nah, ini diantara faedah yang bisa kita sebutkan di dalam hadis Ma'qil Ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu ini. Nah, kita selesaikan bab-bab. Maka selanjutnya insyaallah taala kita lanjutkan ke bab berikutnya, bab qubulul hadiyah, bab tentang menerima hadiah. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafadhalu wa hafidhakumullah.